عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زانت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زانت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زانت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila budak wanita idza zanat, tatkala dia melakukan zina, idza zanatil amah, jika budak wanita yang dimiliki melakukan zina, fatabayyana zinaha, yang mana telah jelas zina yang telah dia lakukan, artinya telah adanya bukti-bukti yang konkret, yang jelas bahwa memang dia telah lakukan itu. Naam, fatabayyana zinaha, kalau memang kesemuanya telah jelas bahwa dia lakukan tadi, falyajlidha alhadda, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia dihukum cambuk. Alhadda yakni penetapan hukum bagi yang melakukan tindakan semacam itu, maka hendaklah dilakukan cambuk baginya. Wala yusarrif 'alaiha, dan jangan memburukkan dia. Telah disebutkan bahwa al-amah yakni budak artinya al-mamlukah allati tuba' wa tushtara, yakni dia hamba yang dimiliki oleh tuannya, oleh majikannya, yang mana dia bisa diperjualbelikan sehingga padanya bisa dibebaskan jika ada yang memerdekakan dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, antara yang memerdekakan dengan pemiliknya yakni tuannya. Maka jika dia melakukan zina, maka ditetapkan hukum had juga baginya sebagaimana yang merdeka. Bedanya hukuman cambuk baginya adalah separuh atau setengah dari yang merdeka. Tentu berdasarkan dengan dalil. Pada kajian lalu telah disebutkan pada surat An-Nisa ayat ke-25. Fa idza uhsinna, kalau dia budak wanita tadi dia telah menikah, dia telah kawin, fa in ataina bi fahisyah, dan dia kemudian terbukti melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Fahisyah pada ayat itu maknanya zina. Fa alaihinna, maka keharusan baginya nisfu, separuh ma'alal muhsanat minal adab, separuh azabnya, separuh hukumannya dari al-muhsanat, dari wanita yang telah menikah dari orang-orang yang merdeka. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa 'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Naam. Maka dibedakan. Demikian syariat menetapkan. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wal hurrah idza kanat bikran wazanat tujlat mi'ata jaldah wa tugharrab sanah. Sedangkan jika wanita merdeka, dia dalam kondisi gadis, yakni belum menikah, maka hukuman had, yakni dicambuk sebanyak 100 cambukan. Ditambah diasingkan dia di pengasingan, dijauhkan dari masyarakat, dikarantina di tempat khusus, diasingkan dia yang lamanya adalah 1 tahun. Bagi siapa? Wanita merdeka dalam kondisi gadis, bikr. Maka jika al-amah, jika budak wanita, berdasarkan ayat tadi adalah nisfu dhalik, separuhnya. Berapa jadi? 50 kali cambukan. Sedangkan terkait dengan pengasingan, adanya khilaf di kalangan para ulama, padanya 2 pendapat. Minhum man qala tugharrab nisfu sanah. Sebagian para ulama berpendapat dia diasingkan juga, tapi separuhnya atau lamanya, setengahnya dari yang merdeka, dari gadis merdeka, yakni jadilah 1/2 tahun. Hukuman cambuknya separuhnya 50 kali, sedangkan juga dia ditambahkan pengasingannya, di mana separuhnya lagi, yakni sebanyak 1/2 tahun. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah mereka yang menyatakan la tugharrab, bahwa dia tidak perlu untuk diasingkan. Cambuk tetap, tetapi tidak diasingkan. Dengan alasan karena itu terkadang terkait dengan hak sayyidnya, dengan tuannya, dengan pemiliknya, sehingga terkadang diperlukan. Kalau diasingkan maka merasa repot untuk mengambilnya dan sebagainya. Maka dengan alasan seperti itu, pendapat sebagian para ulama, innaha la tugharrab, bahwa dia tidak diasingkan. Pembahasan kita yang lalu sampai di situ. Kita lanjutkan masih pada penjelasan hadis itu. Berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma in zanat ats-tsaniyah." Kemudian kalau dia ternyata masih tidak kapok, dia sudah pernah zina sekali, kemudian zanat ats-tsaniyah, dia lakukan untuk yang kedua kalinya, fal yajlidha al hadda wa la yutharrib alaiha, maka dia ditetapkan cambuk lagi baginya, sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya caranya, wa la yutharrib alaiha, dan tidak boleh memburukkannya. Nanti kita akan tahu maksud memburukkannya. Tapi biar selesai dulu hadisnya. Wala yutharrib 'alaiha, dan tidak boleh diburukkan dia. Nah, ini jika dia melakukan untuk yang kedua kalinya. Tsumma in zanati tsalitsah. Kemudian dia masih tidak kapok juga pada kondisi yang kedua tadi. Naam. Kemudian dia mengulangi lagi untuk yang ketiga kalinya, melacur lagi, zina lagi dengan wanita, dengan laki-laki yang sama atau laki-laki yang lain. Yang jelas dia lakukan ini pada yang ketiga kalinya. Maka kata Nabi, kalau sudah ketiga kali, pertama dan kedua sudah dicambuk, masih tidak jerah juga, falyabi'ha, maka juallah dia. Walau bihablin min sya'ar, sekalipun dengan harga nilainya seutas tali berupa rambut. Seutas tali rambut. Seberapa kalau kita cabut satu rambut? Itu nilainya. Menunjukkan la khaira fiha, sudah tidak ada kebaikan lagi padanya. Dua kali kesempatan terus masih dia lakukan, ketiga kali batas maksimal, falyabi'ha, jual dia. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada yang bertanya, untuk apa dijual? Apa faedahnya? Padahal dia telah ketagihan dengan zina, wal'iyadzubillah. Maka diajarkan oleh beliau untuk menjawabnya, li'annahu idza taghayyarat bihal ahwal farubbama tataghayyar haluha. Dimana kalau siapa tahu berubah, dia mengalami perubahan, perbaikan kondisinya dengan dijual tadi, maka itulah yang diharapkan dari maksud dijualnya. Yang tentu yang menjualnya tadi hendaklah memberitahukan kepada pembelinya bahwa dia ini, budak ini adalah pezina. Dia pernah lakukan sampai tiga kali juga. Nah, maka hendaklah penjual atau sang tuannya menjelaskan kepada calon pembelinya. Nah, sehingga dengan harapan yang membelinya tadi agar lebih ketat lagi untuk mengawasi dia. Nah, yang tentunya hasil yang terakhir diharapkan dia tercegah dan berhenti dari kebiasaannya. 6. Maka syariat menetapkan tadi batas akhir adalah falyabi'ha walau bihablin min sya'ar, sekalipun dengan nilai seutas tali berupa rambut yang menunjukkan sudah tidak ada kebaikan baginya. Berkaitan dengan hukum had, hukum cambuk, hukum rajam, hukum-hukum yang berkaitan dengan itu semua adalah merupakan wewenang waliyul amr, wewenang penguasa, pemerintah. 6. Kepada pihak yang berwajib yang telah ditugaskan oleh penguasa, yang mengurusi, yang menghakimi, yang menetapkan 6 dari hukuman tersebut. 6. Bukan kemudian dilakukan perorangan atau beberapa kelompok dari masyarakat kemudian membentuk, dengan itu kemudian menghakimi sendiri. Maka tidaklah demikian, melainkan ini sekali lagi kembali kepada wewenang waliyul amr, karena masalahnya adalah terkait dengan tatanan kemasyarakatan. Jika semua merasa berhak untuk menghakimi, maka akan porak-porandalah tatanan kemasyarakatan, termasuk dalam pengurusan tindak pidana dan sebagainya. Maka agama, maka sunnah mengatur ini urusannya kepada waliyul amr atau yang mewakilinya. 6. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-ab la yamlik iqamat al-had ala ibni. Sampai-sampai sang ayah pun tidak memiliki hak untuk menetapkan hukum had atau menegakkan hukum had walaupun kepada anaknya sendiri. maka diserahkan sekali lagi kepada yang diwakilkan, yakni penguasa atau yang mewakilinya. 6. Itulah penjelasan dari hadis ketiga berkaitan dengan masalah hukuman had, dan diletakkan oleh penulis rahimahullah ta'ala bab tentang menutup aurat kaum muslimin sangatlah erat, sampai kemudian diberikan tahapan-tahapan di dalam penetapan hukum had, yang pada akhirnya jika tidak mendapatkan respon, tidak mengalami perbaikan baginya, maka dia diasingkan atau dia dijual dalam kondisi harga yang semurah-murahnya. 6. Kita melangkah pada hadis yang keempat, merupakan hadis yang terakhir pada bab ke-28. Urutan hadis ke-243 dari jalan sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamra qala idribu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu faminna ad-darib bi yadihi wad-darib bi na'lihi والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أحزاك الله قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان Rawahul Bukhari rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membawakan riwayat berikutnya bahwa pernah didatangkan utiyan nabiyyu, pernah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, dengan adanya seorang laki-laki qad syariba khamra, di mana dia telah minum khamr. 6. Makna khamar, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kullu ma askar, adalah setiap atau segala sesuatu yang memabukkan. Makna iskar, makna memabukkan di sini adalah an yaghibal akal min siddatil ladzah, hilangnya akal disebabkan karena nikmat atau kelezatannya yang dirasakan, sehingga sampai fly, lupa diri. 6. Kemudian ngelantur bicara kesana kemari, namanya sakran, ia mabuk, jadi ia tidak ingat lagi kondisi yang wajar, yang normal. 6. Al-khamr. Dan di sisi bahasa, al-khamr adalah yang menutupi. Dikatakan khamr karena menutupi akal yang sehat. Maka pada definisinya tadi, kullu ma askar, adalah segala atau setiap sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Falhasil, yang pada kesimpulannya kata beliau, anna sakra taghtiyatu lil aqli ala wajhil ladzah. Yang pada kesimpulannya bahwa yang namanya memabukkan itu adalah tertutupinya akal dari sisi karena tertutupi atau terdominasi dengan kelezatan yang dia rasakan disebabkan karena minuman atau yang lainnya. 6. Maka pada kasus tadi didatangkan seseorang yang telah minum khamr. apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ditetapkan cambuk baginya. Idribu, makna dasarnya adalah pukullah dia. Artinya cambuklah dia. Nah, siapa yang memerintahkan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai rasul dan beliau sebagai waliyul amr. Perlu difahami bahwa beliau yang memerintahkan ini, beliau berposisi berkedudukan selain rasul juga beliau sebagai waliyul amr. Sehingga menjadi dalil bahwa yang memerintahkan untuk dilaksanakannya dari hukum cambuk adalah waliyul amr. Sebagaimana hadis yang bersama kita. Idribu, cambuklah dia. Beliau perintahkan kepada sahabat yang ada untuk menetapkan atau melakukan cambuk kepada laki-laki tadi. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini menceritakan kondisi yang ada. Faminnad darib biyadih, maka ada di antara kita yang mencambuk atau memukul, ad-darib, yang mencambuk biyadih, pakai tangannya. Wad-darib bina'lih, ada yang mencambuk pakai sandal. Wad-darib bisaubih, ada yang mencambuk pakai bajunya, pakai ujung dari bajunya. Nah, dan diriwayatkan pula ada yang mencambuk pula dengan saubih, dengan cemetinya, dengan pecut, macam-macam. Falamman sarafa, kemudian ketika masing-masing dari kami atau mayoritas yang ada sudah pada pergi, meninggalkan dari laki-laki peminum khamar yang dicambuk tadi, ada sebagian yang masih belum pergi darinya, maka kemudian dia ucapkan akhzakallah. Nah, mungkin saking jengkelnya, saking bencinya dengan perbuatan tadi, sampai terlontarkan dengan burukkan dia dengan ucapan akhzakallah. Akhza artinya menghinakan. Akhzaka, akhzakallah, semoga Allah hinakan kamu, semoga Allah jelekkan kamu, Allah burukkan kamu. Inilah tadi yang dimaksud pada peristiwa budak perempuan, wala yusarrib alaiha, dan jangan kau burukkan dia. Artinya jangan kau doakan kejelekan bagi dia. Artinya apa? Cukup dengan hukuman cambuk bagi dia yang dia rasakan itu setimpal dengan apa yang dia perbuat, tanpa kemudian ditambahkan lagi dengan menjatuhkan kredibilitasnya, posisinya. Walaupun emosi ada, ketidaksukaan, kebencian dengan perbuatan mungkar, maka ketika hal itu terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakadha, jangan kau ucapkan yang demikian, kata Nabi. La tu'inu alaihi syaitan, yang dengan itu kamu bantu, ikut serta membantu syaitan untuk menghinakan dia. Ikhwati fid din, hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang bersama kita, pertama, faedah yang bisa kita ambil, dalilun ala anna uqubatal khamar laisa laha haddun muayyan. Sebagai dalil, sebagai bukti bahwa penetapan hukuman cambuk bagi peminum khamar tidak ada batasan tertentu. Berapa kali jumlah cambukannya tidak tersebutkan melalui hadis ini. Sehingga kesimpulan sementara berdasarkan hadis ini adalah laisa laha haddun muayyan, tidak ada batasan tertentu. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi terhadap para sahabat yang ikut serta mencambuk laki-laki tadi dengan batasan tertentu. Kullun yadrib bima tayassar, maka masing-masing mencambuk sesuai dengan apa yang mudah baginya. sebagaimana tadi telah disebutkan, ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan ujung dari bajunya, ada yang memukul dengan tongkatnya, kebetulan bawa tongkat, ada yang memukul dengan sandalnya. Naam, lam yuhaddad fiha haddan, maka tidak dibatasi dengan batasan tertentu. Jadilah perkara itu berlangsung sampai sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pada masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mulai ditetapkan berapa kali cambukannya. Maka ditetapkanlah sekitar 40, 40 kali cambukan. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang pertama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlangsung terus sampai datangnya masa khalifah yang kedua Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mulai banyak yang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam tadi, ada yang masuk Islam bukan dasar dari dalam hatinya ingin masuk Islam. Kelihatan yang banyak berbondong-bondong masuk Islam, ikut masuk Islam. Jadi dasarnya masuk Islam ikut-ikutan, bukan terpanggil dari dalam hatinya. Ada juga yang semacam itu. Sehingga karena modelnya seperti tadi, Islam belum menghujam sepenuhnya pada dirinya, kebiasaan jahiliyah masih ada, sehingga masih terus berlangsung. Sebagian ada yang minum khamar pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian para sahabat meneliti, kok masih ada juga padahal sudah masuk Islam yang minum khamar, bahkan terus bertambah. Akhirnya para sahabat melakukan musyawarah. Melakukan musyawarah bagaimana untuk menetapkan ini agar membuat jeranya peminum khamar. Maka muncullah usulan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Akhaful hudud thamanun, kata beliau. Seringan-ringan dari hukuman peminum khamar minimal 80 kali cambukan. Haddul qadzaf, seperti cambukan pelaku zina. 6. Maka ketika usulan tadi sudah disepakati, maka disampaikanlah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jadilah ditetapkan bagi peminum khamar ila 80 jaldah, sebanyak 80 kali cambukan. Demikian tahapan atau rangkaian dari asal usul penetapan hukum cambuk bagi syaribul khamr. Nah, maka pada kesimpulan yang pertama sebagai dalil bahwa hukuman khamr pada awalnya tidak ada batasan yang tertentu. Faedah yang kedua, dalilun ala annal insana idza fa'ala dzamban wa 'uqiba 'alaihi fid dunya fa innahu la yanbaghi lana an nad'a 'alaihi bil khizyi wal 'ar. Menunjukkan sebagai dalil juga melalui hadis ini bahwa seseorang apabila dia telah melakukan dosa sebagaimana tindakan-tindakan tadi, kemudian sudah dilaksanakan hukumannya di dunia, maka tidak selayaknya bagi kita untuk mendoakan kejelekan baginya. Artinya sudah cukup dengan hukuman yang dia terima. 6. Yang sudah ditetapkan di dunia, yang semoga dengan itu bisa menjadi kafarah, menjadi ampunan dosa yang telah dia lakukan, sehingga tidaklah lagi kemudian menjadi hukuman di akhirat kelak, karena sudah dilangsungkan ketika di dunia. 6. Dua faedah yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah. Alhamdulillah, dengan itu kita faham dengan sebaik-baiknya tentang penjelasan hadis itu. Semoga tentunya bermanfaat buat kita semua. Tentu hadis tadi sangat erat kaitannya dengan bab, sehingga mengapa muallif rahimahullah ta'ala, penulis, memasukkan hadis ini pada bab menutup aib kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkannya tanpa kondisi yang darurat. Kita baca hadisnya dari hadis yang pertama sampai hadis yang keempat sekaligus sambil setengah dihafal. 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala. La yasturu abdun. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زانت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحجة ولا يثرب عليها ثم إن زانت الثانية فليجلدها الحجة ولا يثرب عليها ثم إن زانت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا. قال صلى الله عليه وسلم اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. Disebutkan pada riwayat Abu Dawud dengan tambahan walakin qulu Allahumma ghfir lahu Allahumma rahamhu. Jangan kau katakan kepada yang sudah ditetapkan cambuk tadi dengan doa kejelekan, karena dengan itu engkau membantu syaitan, tapi ucapkan Allahumma ghfir lahu Allahumma rahamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, dengan tambahan Allahumma ghfir lahu Allahumma rahamhu. Itulah yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita kaji Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini semata niat ikhlas karena Allah, Allah catat sebagai amalan yang saleh. Apabila yang disampaikan tadi benar, semata-mata datang dari sisi Allah. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.